memberikan kepada siapa yang dikendakinya jinatan anak-anak perempuan. Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada siapa yang dikendakinya anak perempuan, dan memberikan pula kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Dan juga Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya memberikan anak syukur laki-laki dan juga perempuan. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan siapa yang dikehendakinya itu mandul, tidak bisa, atau dari wanitanya. Innahu alimun qadim, sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui dan maha berkuasa. Ayat ini segenap saudaraku muslimin dan muslimat berbicara tentang sebuah keputusan dalam anugerah Allah Azza wa Jalla. Dialah pemutus mutlak memberikan kepada seseorang anak perempuan, memberikan kepada seseorang ibu, bapa, anak lelaki, tidak ada perempuannya, atau campur antara laki-laki dan perempuan, bahkan di antara yang diputuskan dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla seseorang yang tidak bisa memiliki keturunan, yang diistilahkan dengan bahasa kita adalah mandul. Ibnu Athiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, kata beliau, Allah Azza wa Jalla memulai menyebutkan dari anak wanita ini sebagai sebuah tasyrifan lahun, sebagai sebuah pemuliaan dari Allah Jalla wa'ala terhadap mereka, anak-anak wanita tersebut. Agar barakallahu fikum, kata beliau, agar benar-benar wanita itu mendapatkan perhatian yang tinggi dan kebaikan yang baik yang sepadan kepada mereka. Kata Imam Ibnu Athiyyah di dalam tafsirnya Al-Muhasrah Al-Wajib. Sekali lagi, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memulai dengan menyebutkan anak-anak wanita, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan. Kata Ibnu Athiyyah, Allah Azza wa Jalla memulai dengan menyebut anak-anak wanita ini sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka, agar semua perhatian itu benar-benar diarahkan dan dijaga, serta semua bentuk kebaikan agar wanita itu memperolehnya. Kata Ibnu Athiyyah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Wasilah bin Al-Asbah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa termasuk keberkahan terhadap seorang wanita, termasuk keberkahan terhadap seorang wanita, inna min yaminil mar'ati tabkiruha bil unsa qabla zakat. Termasuk dari keberkahan seorang wanita, kata Wahil ibn al-Asqa, adalah diberikannya pertama kali anak wanita sebelum lelaki. Li'anna Allah bada'a bil inan, karena Allah Azza wa Jalla memulai dari anak wanita. Ini maknanya, kata beliau, termasuk dari keberkahan, tanda kebahagiaan di dunianya sebelum di akhirat. Masya Allah. Al-Imam Ishaq bin Bishr rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat ini turun kepada para nabi secara khusus, lalu setelah itu bersifat umum. Apa itu? Nabi Lut alaihi salatu wassalam diberikan anak keturunan semuanya putri, tidak ada lelaki. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan semua anaknya lelaki, tidak ada terlahir anak perempuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir darinya laki-laki dan juga perempuan. Yang keempat, di antara nabi itu ada yang aktif, tidak memiliki anak keturunan, seperti Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria tidak memiliki keturunan, yang disebut istilahnya adalah aqimah, kalau kita terjemahkan mandul barqalah. Ayat ini berbicara tentang khusus para nabi, namun menjadi ayat yang bersifat umum. Allah Azza wa Jalla memutuskan hak mutlak baginya siapa yang diberikan anak-anak wanita atau anak lelaki saja, atau campur dari keduanya laki dan perempuan, atau bahkan keputusan Allah lah seseorang itu tidak bisa memiliki keturunan. Ma'asyiral al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan anak keturunan itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Pembahasan yang berikutnya sebagai mukadimah untuk mengerti atau untuk membahas bahwa anak itu merupakan sebuah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Anak itu merupakan perhiasan hidup. Allah Azza wa Jalla menyebutkan al-malu dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata beliau, harta dan anak itu merupakan sebuah perhiasan kehidupan dunia. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak keturunan itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Maka amalan kebajikan yang engkau tinggalkan itu lebih baik di sisi Rabbmu engkau nilai dan ganjarannya, dan terbaik cita-cita dan angan-angan yaitu menabung kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Yang menjadi pelajaran kita yang berharga di dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa anak keturunan itu merupakan sebuah perhiasan hidup di dunia ini. Di dalam surat Al-Imran ayat 14, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan Sujina linnati hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Sudah diperhias bagi manusia, sudah diperhias bagi kehidupan manusia kecintaan kepada syahawat wanita dan juga anak. Kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Setelah kita mengetahui bahwa termasuk dari syahwat dunia yang diharapkan dan diinginkan oleh masing-masing manusia adalah memiliki keturunan laki-laki ataupun wanita, maka ini termasuk dalam perhiasan hidup duniawinya. Pembahasan yang ketiga, anak keturunan itu akan bisa menjadi fitnah, ujian di dalam hidup kita, bahkan menyebabkan kita terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nabi kita Muhammad Allah Azza wa Jalla pertama menyebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, dan Allah Azza wa Jalla di sisinya pahala yang besar. Ahibati fillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di saat beliau berada di atas mimbar, lalu kemudian datanglah Al-Hasan dan Husain berjalan di depan beliau, dan kedua Al-Hasan dan Husain memiliki atau menggunakan pakaian kedua-duanya merah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong keduanya, lalu kemudian membaca firman Allah Azza wa Jalla, sadaqallah, sungguh benar Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguh harta dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang berada di atas mimbar berbicara di hadapan para sahabatnya, melihat Husain, Hasan dan Husain datang, beliau turun dari mimbar, lalu kemudian barakallahu fikum menggendong keduanya, dan beliau setelah itu mengatakan, sungguh sangat benar Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh harta dan anak-anak kalian menjadi ujian. Termasuk dari ujian dan pengaruhnya dalam kehidupan kedua orang tua, anak itu akan bisa menyibukkan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Anak keturunan itu akan bisa menyibukkan kedua orang tua dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai segenap orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta benda kalian dan anak-anak kalian dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta benda kalian dan anak keturunan kalian dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, maka merekalah termasuk orang-orang yang merugi. Orang terlalaikan dari beribadah kepada Allah karena harta bendanya. Ini termasuk kerugian yang sangat fatal dalam hidup seorang muslim muslimah. Dan termasuk kerugian yang besar kalau anak keturunannya itu melalaikan dia dari berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang barakallahu fikum, kedua orang tua kebablasan di dalam mengungkapkan kasih dan sayangnya kepada anaknya. Bapak, dia mengajak ke tempat hiburan atau main-main, sampai kemudian luput dari sholatnya atau mungkin terlambat dari sholat berjamaahnya, atau mungkin di tempat itu dia harus melakukan dosa dan kemaksiatan. Di saat kedua orang tua ingin menyuapkan rasa kasih sayangnya, atau karena mengungkapkan kasih dan sayangnya kepada anak melampaui batas, memberikan sesuatu di dalam hidup anak ini yang akan merusak agama anak tersebut, yang akan menghancurkan akhiratnya, yang akan melalaikan anak dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah termasuk dalam hal yang harta benda dan anak itu telah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kerugian yang sangat berat dan hebat, kerugian yang sangat fatal bisa harta benda dan anak-anak kita melalaikan kita dari tujuan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di dalam surah At-Taghabun ayat 14, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai segenap orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri kalian itu dan anak kalian itu ada yang menjadi musuh. Allah Azza wa Jalla memanggil mereka-mereka yang beriman, karena orang-orang yang berimanlah yang punya konsekuensi dalam hidupnya untuk berhati-hati, berjaga-jaga dengan imannya kepada Allah, melindungi dirinya, melindungi agamanya, melindungi anak istrinya. Termasuk dari upaya orang-orang yang beriman adalah mengetahui siapa yang berbahaya di dalam hidupnya. Mengetahui siapa yang berbahaya di dalam hidupnya. Termasuk dalam informasi dari Allah Azza wa Jalla, ternyata dari istri kita, atau mungkin barakallahu fikum sebaliknya, suami kita dan anak-anak kita ada yang menjadi musuh bagi kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fahdharuhum." Maka berhati-hatilah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Berhati-hatilah kalian. Jangan sampai istri anda itu menjadi musuh. Bagaimana istri kok bisa menjadi musuh, ma'asyiral muslimat yang saya hormati? Yaitu istri yang selalu menjadikan sang suami itu berani untuk bermaksiat kepada Allah. Berani menjadikan atau menjadikan sang suaminya itu berani untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, seorang suami menanamkan keberanian pada jiwa istri untuk menantang Allah Azza wa Jalla, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak sedikit kita menjumpai ada sang suami mengancam istrinya untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Barakallahu fikum. Demikian juga sebaliknya, ada istri yang tidak suka suaminya itu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang suami atau istri tidak menyukai jikalau suaminya itu tekun ke masjid menghadiri sholat berjamaah. Setelah dia penuhi tugas-tugasnya sebagai seorang barakallahu fikum istri atau sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepadanya, namun sang istri ini menuntut selalu yang lebih kepada suaminya, sampai kemudian suaminya harus terjatuh di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang hormati, seorang istri akan bisa menjadi musuh pada suaminya yang taat, atau sebaliknya, seorang suami akan bisa menjadi musuh terhadap istrinya yang taat. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla selalu dalam kondisi berjaga-jaga, selalu dalam kondisi bangun, jangan sampai istri yang menemani dia menjadi musuhnya sesungguhnya, atau anak-anak yang dia miliki akan menjadi musuhnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah engkau, kata beliau barakallahu fikum. Kata Allah Azza wa Jalla, berhati-hatilah engkau dari musuh tersebut. Ma'asyiral muslimah yang saya hormati, sungguh kita sudah berbicara pada pertemuan yang lewat terkait dengan upaya agar bisa membebaskan diri dari istri yang menjadi musuh atau suami yang menjadi musuh. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, pertemuan-pertemuan yang telah lewat, termasuk dari upaya untuk kita bisa bebas dari seorang istri musuh kita atau seorang suami menjadi musuh kita, pertama kali sebelum kita melangkah dalam membangun rumah tangga harus mengetahui dan mencari tahu tentang kebaikan dan kesolehan suami kita atau istri kita. Sekarang kita akan berbicara tentang upaya usaha membebaskan diri kita agar anak-anak kita itu tidak menjadi musuh di belakang hari terhadap diri kita sendiri. Kita sebagai kedua orang tua, maka pertama kali upaya dan usaha yang harus kita lakukan adalah merasa bahwa kita ini melalui anak-anak kita sedang memikul amanah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagai amanah atau amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntut untuk menjadi orang yang amanah. Kita dituntut untuk menjadi orang yang amanah di dalam membawa dan memikul amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari upaya yang dilakukan oleh para nabi dan rasul agar menjadi orang yang amanah di belakang hari dan tidak kemudian anak-anak itu menjadi musuh di dalam hidupnya, yaitu selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan saleh. Upaya dari diri kita sebagai kedua orang tua, yaitu di dalam memikul amanah dari Allah Azza wa Jalla berbentuk keturunan, kita meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan yang baik barakallah. Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul di dalam doa-doa mereka. Seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang doanya Nabi Zakaria. Apa kata beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik dan bagus. Doa Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh keturunan yang baik. Ini langkah yang pertama kita lakukan barakallahu fikum, baik sebelum kita memiliki keturunan atau setelah kita memiliki keturunan, yaitu upaya melalui doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keturunan yang baik. Allah Azza wa Jalla juga bercerita tentang doa orang-orang soleh di dalam hidup ini. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dan istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Waj'alna wahai Rabb kami, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari upaya para nabi dan rasul untuk memikul amanat dari Allah berbentuk anak keturunan, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dianugerahkan anak keturunan barakallahu fikum. Namun sekarang yang menjadi persoalan adalah di saat kedua orang tua tidak merasa kalau melalui anak keturunan ini amanat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak merasa kalau sedang memikul amanat dari Allah Azza wa Jalla, sungguh amat sangat benar-benar kita menyaksikan hidup di tengah saudara kita. Hingga-hingga barakallahu fikum, sesuatu kedua orang tua tidak ada cita-cita di dalam hidupnya bagaimana anaknya itu menjadi orang yang soleh, putri wanita-wanita yang solehah. Yang ada adalah siap menghibur anaknya apapun yang dimaukan dan diinginkan, siap untuk diwujudkan. Namun tidak pernah tersentuh anaknya dengan pendidikan ilmu agama, sehingga kalau sekiranya kedua orang tua ini tahu, di belakang hari akan menjadi sebuah bumerang besar di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan akan nilai hidup seseorang anak Adam di saat dia menabung di dalam hidupnya dengan anak keturunan yang saleh. Allah Azza wa Jalla menyebutkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu telah meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, apabila anak Adam itu telah meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali tiga perkara, kecuali tiga hal. Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir, pahala dan nilainya. Dia terus menyedot pahala dari amal atau dari apa yang dia telah sedekahkan dalam hidup di dunia ini. Dia punya harta benda, dia sedekahkan mungkin untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan tempat belajar ilmu agama, atau mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang umum. Maka selama dia membangun sedekah itu dengan jalan yang tepat dan benar, melalui harta yang halal, insya Allah akan bisa menjadi amal jariah yang kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia punya tenaga untuk kemudian dia berikan untuk kemudian menjalankan roda dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk amal jariah yang dia tanam. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, sedekah jariah. Kedua, amalan yang tidak pernah akan putus pengiriman hasilnya adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Seorang almum ibu mengajarkan anaknya di rumah sebelum makan, sebelum minum, membaca bismillah, terus diulang-ulang sampai anak itu kemudian menjadi amalannya sebelum makan dan sebelum minum, atau amalan-amalan yang lain, membukanya dengan bismillah. Maka ini adalah pelajaran ilmu yang akan bisa diambil manfaatnya kelak. Seorang seorang ibu, atau seorang bapak mengajarkan kepada putra putrinya agar jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena makan dan minum dengan tangan kiri ini adalah cara makan dan minumnya setan. Dia bimbing anaknya, setiap anaknya mau mengangkat dengan tangan kiri, dia ingatkan, dia tegur, barakallahu fikum. Maka ini adalah pelajaran ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa dipetik hasilkan nilainya kelak. Segenap saudari kaum muslimin yang saya hormati, demikian juga di saat seorang al-ab dan seorang al-um, bapak dan ibu mengajarkan anaknya membaca Al-Quran contohnya, sampai kemudian anaknya bisa membaca Al-Quranul Karim, ini adalah ilmu yang akan bisa diambil manfaatnya kelak di saat dia berhadap menghadap Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, termasuk dari amalan yang punya nilai besar kelak di sisi Allah dan akan terus mengirimkan nilai kebajikan dan ketaatan di samping dua orang tua itu telah meninggal dunia, adalah anak yang soleh, wanita yang soleh, anak yang soleh, barakallahu fikum. Ini adalah sebuah keutamaan. Di saat kedua orang tua benar-benar berupaya dan berusaha, setelah melalui doa dia meminta keturunan yang soleh, melalui usaha dan upaya dia didik anaknya sendiri di rumah, atau dia titipkan kepada sang pendidik anaknya. Ini semuanya adalah upaya dan usaha kedua orang tua. Ditanamkan, dibimbingkan, diarahkan kepada tempat yang berguna dan bermanfaat di dalam hidupnya. Maka ini adalah upaya-upaya dalam pelaksanaan amanat dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk anak keturunan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan, inna rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah, seseorang diangkat derajatnya di dalam surga. Lalu orang tersebut mengatakan, anna hada, dengan apa ini semuanya kok bisa terangkat derajatnya di dalam surga? Lalu dijawab, bistighfari waladika laka, karena istighfar anakmu buat engkau. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mungkinkah bisa terbayang di dalam hidup anak yang di masa hidupnya tidak pernah kita berikan perhatian tentang agamanya, kalau makan kita carikan, kalau minum kita berikan, namun kita tidak pernah menyentuh hidupnya dengan ilmu agama, agar anak ini menjadi orang yang soleh di belakang hari. Setelah kemudian dewasa putra putri kita, kita biarkan dia melanglang buana, hidup ke sana kemari dengan tanpa ada koreksian dan perhatian dari kedua orang tuanya. Maka ini artinya sebuah kerugian yang telah diperbuat oleh kedua orang tua. Kedua, ini artinya bahwa kedua orang tua sudah tidak mau memimpin amanah Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Ketiga, kerugian itu akan berdampak anaknya ini malah menjadi beban di dalam hidup kedua orang tuanya, bukan sebagai pembantu peringan beban hidupnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyirah al-muslimat yang saya hormati, bahwa tugas dan kewajiban ini kita harus benar-benar menjaga dan memperhatikannya, yaitu benar-benar kita punya kebanggaan dan ada upaya untuk bisa mewujudkan buah kita anak yang soleh, laki-laki yang soleh dari keturunan kita, dan putri yang soleh. Jadi dua yang telah kita sebutkan, yaitu pertama melalui upaya doa yang terus kita panjatkan kepada Allah SWT agar menganugerahkan kepada kita anak keturunan yang soleh dan solehan. Dan yang kedua adalah upaya untuk mewujudkan anak-anak kita ini soleh, laki-laki yang soleh dan wanita-wanita yang soleh, untuk kemudian bisa mewujudkan putra-putri yang soleh dan juga solehah. Kita harus mengetahui bahwa kita punya tugas yang besar untuk mendidik putra-putri kita. Tugas yang utama dan pertama ada di pundak kita adalah tugas untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi putra-putri yang soleh. Kalau kedua orang tua sudah punya langkah-langkah dan upaya setelah dia berangan-angan dan bercita-cita, lalu dia buktikan di dalam bentuk wujud nyata bahwa dia ingin menjadi pendidik di dalam hidup, menjadi pendidik yang benar, pendidik yang bagus, pendidik yang tepat dan sesuai tuntutan. Pertama kali kedua orang tua juga harus punya semangat untuk belajar ilmu tentang agamanya. Kedua orang tua harus barakallahu'alaikum punya semangat untuk mau belajar ilmu agamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, jikalau ternyata kedua orang tua ini punya cita-cita dan dia telah upayakan, namun dia belum punya kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi pendidik buat anak-anaknya, maka tentu kewajiban yang berikutnya, dia harus mencarikan orang atau menyerahkan kepada seseorang atau menyerahkan kepada sebuah pendidikan yang akan meluruskan agamanya, mengajarkan kepada putra-putri itu ilmu agama. maka ini adalah bagian dari upaya kedua orang tua. Kalau kedua orang tua telah melakukan seperti itu dalam upaya mendidik, barakallahu fikum, kedua orang tua tersebut telah berbuat amal saleh. Kedua orang tua tersebut telah berbuat amal saleh, barakallahu fikum. Saya ingin membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian kita tutup kajian kita ini sebagai sebuah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk pembuktian dan perwujudan di dalam hidup kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai dan ditanya tentang tata cara memimpin yang kalian. Seorang lelaki, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemimpin di tengah keluarganya, maka dia akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang wanita pemimpin di rumah suaminya, maka dia akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinan itu. Termasuk di dalam bentuk kepemimpinan laki-laki, suami dan istri adalah berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya. Seorang suami berkewajiban mendidik istri dan putra-putrinya, maka seorang istri punya kewajiban untuk mendidik putra-putri sang suami, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, kafabil mar'i ithman, cukup sebagai sebuah dosa bagi seseorang, ayyudhi'a man yaqulu, untuk menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dia sia-siakan agamanya, dia sia-siakan kesolehan putra-putrinya. Maka ini adalah dosa dan kemaksiatan bagi seseorang suami atau istri. Mari kita bersama-sama memegang atau mengetahui bahwa anak itu memang sebuah hibah, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Namun di satu sisi, anak keturunan itu menjadi sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang yang beriman, kita wajib untuk tampil menjadi orang yang amanah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan amanah putra putri kita. Wujudkan pendidikan di rumah kita, buktikan bahwa kita ini bisa mendidik putra putri kita, karena tanggung jawab besar pada pundak kedua orang tua adalah mendidik putra putrinya. Ya, tanggung jawab yang paling besar di pundak kedua orang tua adalah mendidik putra putrinya, sehingga keluar menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita upayakan, belajar dan belajar tentang agama kita, bisa sedikit membimbing kita untuk menjadi bekal mendidik putra putri kita. Dan setelah itu kita berharap melalui upaya, setelah doa dan upaya yang kita lakukan, kita diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla, anak keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.